Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia untuk wilayah Medan yang kami hormati dan kami senangi dan kami cintai. Kali ini kita akan membawa acara penyejuk iman, yaitu ayat yang kita akan mulai pada hari ini adalah ayat 74 dari surat Al-Maidah. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatubuna ilallahi wa yastaghfirunah wallahu ghafurur rahim. Artinya, maka mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini adalah anjuran Tuhan atau anjuran Allah kepada mereka yang kafir dan membangkang untuk serta dan segera bertobat hingga mereka mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah memulai ayat ini adalah dengan berfirman afala yatubuna ilallahi wa yastaghfirunahu. Kata-kata afala di sini adalah dalam bahasa Arabnya adalah takrir wa taubih. Takrir untuk mengukuhkan bahwasanya mereka itu memang belum mau bertobat. Sedangkan taubih itu adalah hinaan bagi mereka, kenapa sampai saat ini masih saja belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sudah mengatakan dalam ayat ini wallahu ghafurur rahim. Allah itu tidak hanya mengampuni, Allah juga menunjukkan sifat kasih sayangnya, yaitu salah satu di antara ayat ini adalah menyuruh kita bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang ini adalah kunci keberhasilan sebetulnya, Ustaz Arifin. Iya. Apabila seseorang itu ingin bertobat dan beristighfar minta ampun kepada Allah, Allah akan mengampuninya, iya, sebesar apapun dosanya. Begitu. Tapi memang di sini Allah katakan, yaitu tobat dalam arti kata tidak mengulangi perkataannya, yeah, tidak mengulangi perbuatannya, yeah, tidak mengulangi segala apa yang sudah dia lakukan pada masa-masa terdahulu. Iya, yeah, benar sekali, yeah, Ustaz Fajrul. Jadi tobat itu bukan saja dari kesalahan atau maksiat, yeah, tetapi terkait juga dengan keimanan, Ustaz Fajrul. Di sini disebutkan pada ayat 73 disebutkan tentang orang yang mengatakan Allah itu satu dari Tuhan yang tiga. Tentu aja ini perkataan yang salah. Kemudian Allah mengatakan, udahlah, yang sudah, sudahlah, yeah, sekarang ini dan untuk ke depan perbaiki, bertobatlah kepada Allah. Jadi ini terkait dengan tobat yang terkait dengan akidah. Ada suatu hal pembelajaran yang kita temukan di dunia Islam saat ini. Ada non-muslim masuk Islam hanya untuk mengejar materi atau untuk mengejar anak-anak muslim yang perempuan. Ini menjadi menarik, karena apa? Karena dilihat wanita muslim ini sudah lagi tidak apa, tidak menarik, dia pun kembali kepada agama semula. Atau ketika orang-orang Eropa, orang Barat pada waktu itu memang menemukan pekerjaan begitu banyak di Arab Saudi, di kilang minyak, dan syarat masuk untuk menjadi diterima jadi pegawai karyawan di kilang minyak itu harus masuk Islam, mereka pun masuk Islam. Tetapi setelah itu, mereka setelah habis kontrak, mereka kembali kepada agama mereka semula. Ini suatu hal yang menyedihkan. Untuk itu, dalam Islamic Center yang ada di Barat, dan saya pernah ketemu dengan orang pengurus Yayasan Islamic Center di situ, Profesor Dr. Sohirin yang lama di Inggris, dia mengatakan, saya banyak sekali menemukan orang-orang non-muslim ingin masuk Islam. Tapi saya mengatakan, Anda tidak harus terburu-buru masuk ke dalam agama Islam. pelajari betul apa itu Islam. Karena apa? Karena Islam itu kalau keluar sebenarnya hukumannya adalah bunuh. Artinya apa? Supaya Anda masuk Islam itu dengan pemikiran yang betul-betul bahwa Islam ini adalah agama yang benar. Yeah. Bukan karena materi atau bukan karena untuk mencari kenikmatan dalam tubuh wanita. Yeah. Bukan itu. Maka di sini Allah mengatakan, afala yatubuna ilallah. Tobatlah kamu kepada Allah karena apa? Karena memang Anda merasa yakin bahwa Islam itu adalah agama yang benar. Bahwa Anda yakin mana lebih bagus, tiga Tuhan atau satu Tuhan. Dan ini Ustaz, bukan terjadi di negara Eropa saja. Di negara kita pun, dimanapun ini bisa terjadi. Artinya dia melihat suatu maslahah, artinya kepentingan yang baik untuk dirinya. Maka dia dapat melakukan hal ini. Begitu, masuk Islam lah dia. Inilah yang terjadi, yang seperti inilah yang tidak betul-betul memegang Islam itu secara murni. Karena mereka masuk Islam itu mempunyai kepentingan di dalamnya. Istilahnya ada udang di balik batu lah istilahnya gini. Padahal Islam itu diajarkan Allah, kalau ingin masuk Islam secara menyeluruh. Udkhulu fis silmi kafah. Jangan memilih satu kepentingan saja, kan begitu. Iya. Dulu juga ada pernah terjadi Ustaz Fajrul, menonmuslimkan umat Islam itu dengan cara supermi. Jadi namanya ada non-muslim supermi. Orang Islam pindah agama hanya karena satu bungkus mie instan misalnya. Ini kan suatu hal yang menyedihkan. Masa agama itu dipertaruhkan dengan satu bungkus mie atau satu kardus. Jadi sebenarnya agama itu bukanlah barang dagangan. Itu adalah keyakinan. Maka di sini Allah mengatakan afala yatubuna ilallah, dengan pernyataan ini apa? Ini adalah ajakan kasih. Kalau kamu mau bertobat, belajar terlebih dahulu, bandingkan pada ayat 73 yang lalu, mana lebih bagus, Tuhan tiga atau satu Tuhan. Jangankan Tuhan tiga, tiga majikan dengan satu majikan saja beda Ustaz Fajrul. Misalnya majikan A mengatakan potong rumputnya, majikan B mengatakan jangan potong rumput, kamu nyuci terlebih dahulu. Datang majikan C mengatakan, ayo pergi denganku karena aku harus pergi belanja pada saat ini. Pembantu tadi mikir yang mana mau dilakukannya, Ustaz Fajrul. Bingung. Jelas. Bingung. Kalau misalnya dia lihat ada majikan C, ini mudahnya ini. Tentu saja majikan C ini tidak selevel dengan majikan A dan B. Berarti itu bukanlah majikan namanya. Nah, begitu juga dengan Tuhan. Kalaulah Tuhan itu semua kuat, maka semua perintahnya harus di lakukan. Bingunglah kita sebagai hamba Tuhan ini, Tuhan mana yang mau harus kita dengar perintahnya. Maka disebutkan kalau kita merenungi, maka Tuhan yang Esa itu lebih mudah dicerna perintahnya daripada tiga Tuhan yang semuanya memiliki perintah yang kuat dan sama kekuatannya. Jadi menariknya cerita Ustaz Arifin tadi, jangan mudah sekali maunya kita itu terpengaruh dengan hal-hal yang sekecil itu gitu. Hanya dengan Indomie saja bisa masuk gitu kan. Padahal Allah sudah mengingatkan ayat yang sebelumnya, yaitu la yamassannal ladzina kafaru minhum azabun alim. Artinya Allah sudah akan memberikan porsi. Porsi apa itu? Tentang azab Allah bagi siapa yang betul-betul tidak mengindahkan perintah Allah. Kita hanya mengatakan seperti itu untuk mengingatkan betul-betulkah dia masuk Islam seperti salah satu orang Islamic Center itu mengatakan, pelajari dulu Islam kan, gitu. Supaya dia itu tidak kecewa buru-buru pun kalau dia kembali lagi kepada agamanya kan sia-sia saja. Dan kita tidak ada pengaruh karena janji Allah di situ sudah Allah akan bikin layamassannalladzi nakafaru minhum adzabun alim, bagi mereka nanti akan mendapatkan siksaan. Tidak perlu kita terlalu gundah sehingga kita mengurangi keyakinan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Benar Allah. Benar sekali Ustaz Fajrul, jauh-jauh hari dulu kita pernah mengatakan bahwa Islam ini adalah agama tabligh, dakwah. Yang diminta itu menyampaikan, bukan mendapatkan hasilnya. Atau tidak berhasil, lasta alaihim bimusaitir. Kamu bukanlah orang yang bisa memaksa. Jadi kembali kepada permasalahan kita, jangan bangga ketika kita menemukan kita mengislamkan banyak orang. Jangan bangga. Karena kita bukanlah untuk mengislamkan anak-anak orang, bukan. dan itu bukanlah prestasi. Maka disebutkan tadi, Anda masuk Islam dengan penuh kesadaran, karena memang kita bukan mengejar target. Agama kita bukanlah mengejar target, masuk Islamlah semua. Bukan, bukan. Anda harus paham bahwa Islam itu adalah agama damai. Bahwa harus paham bahwa Islam itu adalah agama kasih. Sejauh mana pemahaman Anda terhadap kasih sayang Tuhan, pelajari dulu dengan cara diantara ayat yang kita kaji dalam ayat 74 ini, bahwa Allah membuka pintu taubat. Bahwa Allah mengampuni hambanya. Tidak ada harus pakai apa surat-surat tembusan, suku kul gufron. Harus bayar uang sekian baru dimaafkan Allah kesalahannya. Tidak. Cukup Anda masuk Islam, cukup Anda mengakui kesalahan dengan Allah Subhanahu wa taala langsung. Jadi agama Islam ini, Ustaz Fajrul, tidak harus melalui ustaz. Masuk Islamnya. Tidak harus. Ketika Anda menyatakan diri Anda Islam dengan Tuhan, jadilah itu. Berbeda dengan agama lain, itu harus ngelapor kepada pemimpin tinggi agamanya, bahwa saya berdosa ya Tuhan, apa wahai pemimpin agama, pemuka agama. Oh ya, Anda harus sekian, bayar sekian. Harus ada pakai bayar-bayar pula itu. Per 10 lah namanya, kolekte lah namanya. Kita tidak. Ini adalah ajaran Islam yang penuh kasih. Kalau Anda memang mau masuk Islam, masuklah ngadap kepada Tuhan, bertobat dan beristighfar. Karena apa? Wallahu ghafurur rahim. Cukup Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Enggak usah datang ke ulama pun bisa. Sejauh mana Ustaz Mansur melihat tentang haruslah ijab kabul dengan ulama untuk masuk Islam ini? Tidak. Kalau melihat seperti itu, kalau dia itu memerlukan data untuk dia statusnya di masyarakat, tidak jadi masalah. Iya. Tapi yang penting bagi Islam itu, dasarnya Islam itu tidak ada syarat-syarat seperti itu. Yang penting pertama dia ingin betul-betul masuk Islam. Iya. Jangan ada kepentingan lain di balik itu dia ingin masuk Islam. Iya. Karena di sini Allah juga mengingatkan dalam surat Al-Maidah ayat 74 ini dengan memakai kata-kata pertanyaan al-istifham. Iya. Pakai alif dia. Iya. Afala. Artinya ini istifham listingkar. Artinya yang enggak perlu dijawab, tapi ini adalah pertanyaan action untuk bagi orang-orang yang belum betul-betul bertobat kepada Allah. Memohon ampun hanya sekedar untuk action saja. Inilah yang diingatkan oleh Allah dalam firman ayat ini. Artinya, sudah sejauh manakah kalau orang itu ingin masuk Islam? Betulkah dia sudah bertobat karena Allah? Betulkah dia beristighfar itu karena Allah? Begitu. Karena di dalam ajaran Islam itu, ketika orang memasuki wilayah untuk bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, dia harus berani meninggalkan apa yang sudah menjadi masa lalunya. Tidak boleh lagi. Karena dalam ada satu hadis dikatakan al-istighfaru bila iklain taubatal kadzabin. Artinya orang yang meminta ampun tanpa dia dapat meninggalkan masa lalunya, dianggap itu adalah tobat orang-orang pendusta. Nah, itu diriwayatkan oleh Muslim, Ustaz. Iya. Kan ini kan sangat tegas sekali Islam itu. Nah, gitu. Tapi walaupun Islam itu tegas, mungkin mendapat orang lain itu kasar, tidak. Karena ini untuk membatasi agar mereka itu betul-betul all in di dalam, betul-betul apa fisil mikafa secara universal. Tidak boleh lagi setengah-setengah hati, kan begitu. Kalau ingin masuk Islam, kalau tidak tidak. Islam juga tidak memaksa kok, kan. La ikraha fid din, kan gitu. Jadi, sudah jelas aturannya. Gimana Ustaz? Jadi memang benar sekali Ustaz Fajrul bahwa ketika kita masuk Islam itu dengan penuh kesadaran, kita akan merasakan kedamaian. Tapi ketika masuk Islam itu karena faktor X, kita akan merasa kepanasan. Karena apa? Karena dalam Islam itu misalnya ada peraturan yang itu lebih ketat dari agama-agama sebelumnya. Misalnya dia masuk Islam dengan penuh kesadaran, maka panggilan azan itu adalah panggilan kenikmatan, panggilan kebahagiaan. Alhamdulillah saya sekarang bisa berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan keluh kesah saya bisa introspeksi diri. Ini kan suatu apa? Suatu kenikmatan. Bayangkan seperti kita menghadap kepada presiden. Mudah-mudahan pulang bawa uang saku, kan begitu. Tiket PP ditanggung oleh presiden. Kan ini nikmat. Itu baru presiden yang manusia, apalagi Tuhan. Tapi kalau misalnya dia masuk Islam karena faktor X, maka ketika ada panggilan azan, ya sholat lagi, sholat lagi. Apa nggak bisa sholat sehari sekali aja? Atau seminggu sekali saja kita beribadah? Kok satu hari sampai 5 kali? Ini karena apa? Karena masuk Islam bukan dengan kesadaran. Tapi kalau dia sadar menikmati Islam itu adalah agama yang bagus, maka sholat 5 waktu itu rasanya kurang, Ustaz Fajrul. Kita akan menambah dengan sholat duha, kita akan menambah dengan sholat tahajud, kita akan menambah dengan sholat rawatib. Itu bukti apa? Nikmatnya Islam, nikmatnya bersahabat dengan Allah dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sholat, sehingga wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Kasih. Memang sangat bagus sekali itu, Ustaz. Artinya jadikanlah agama ini sebagai kebutuhan, bukan hanya sekedar untuk melaksanakan kewajiban. Insya Allah kalau kita meyakini hal itu, maka keperluan kita itu tidak hanya sekedar melaksanakan kewajiban, karena Allah sudah banyak memberikan kita nikmat lebih daripada apa yang kita bayangkan. Itulah Allah selalu menyuruh kita ingin bertobat dalam ayat ini dan memohon ampun kepadanya, agar kita termasuk dalam lindungan Allah serta mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan pada hari ini. Nanti kita akan lanjutkan acara demi acara selanjutnya pengajian ini, dan kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.